nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling besar setelah kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Islam dan sunnah, ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Yang nikmat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahwa ketika kita diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah, maka kita mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, yang wajib kita syukuri. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang setiap ibadah kita yang kita lakukan, apabila kita mengikuti syaratnya ikhlas dan ittiba, maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Akan tetapi bila kita tidak mengikuti sunnah, yang terjadi adalah pelanggaran syariat, perbuatan bid'ah, kesesatan, penyimpangan, dan yang lainnya, yang kita juga tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak. Yang sudah jelas, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melakukan satu ibadah yang Nabi enggak contohkan, maka amalan itu tertolak, sudah jelas tertolak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohan dari kami, maka tertolak. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Maka orang-orang melakukan amal yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, amalannya tertolak menurut sabda Rasulullah SAW. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah, diajarkan Islam, diajarkan sunnah, diajarkan akidah yang benar, diajarkan tauhid. Ini merupakan nikmat yang paling nikmat yang wajib kita syukuri. Yang ini merupakan jalan yang lurus yang kita minta setiap hari, agar kita ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Karena itu ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat. Antum diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat dari Allah SWT. Betapa banyak orang-orang yang enggak diberikan hidayah oleh Allah. Kajian di depan matanya, kajian di depan rumahnya, tapi enggak tersentuh sama sekali untuk mengaji. Enggak tersentuh sama sekali untuk menuntut ilmu. Padahal semuanya ada. Fasilitas ada. Kendaraan ada. Wadiah sehat dan yang lainnya. Makanya ikhwan fiddin azakumullah, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu, kita bersyukur kepada Allah dan terus kita berusaha untuk mencari ilmu. Karena kita semuanya, saya dan antum, sama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu yang kita terus-terus menuntut ilmu. Jangan merasa kita mempunyai ilmu, jangan merasa juga saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah di pondok, saya sudah pernah ini, kemudian gak ngaji lagi. Ini orang yang rugi nantinya, karena dia merasa cukup dengan apa yang ada, padahal ilmu ini sangat luas yang wajib dia tuntut sampai dia meninggal dunia. Kita harus tuntut ilmu dan terus tuntut ilmu, dan nikmat ilmu luar biasa kenikmatannya, besar kenikmatan ilmu ini. Dan antum merasakan nikmatnya setelah antum menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Mungkin enggak kebaca. Ya, antum enggak baca, di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak. Amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah, yang dihapuskan. Yang menghapuskan seluruh amal yaitu apa? Syirik. Bolehkah kita sholat di awal waktu sedangkan dia masih jam kantor? Ya kita memberitahu kepada orang-orang yang di atas sana itu, ya manajernya, direktur, kasih tahu bahwa kita orang Islam ini sholat waktu asar, jam 3 lewat 10 atau jam 3 lewat seperempat kita sholat asar. Saya pikir cukup sampai sini, enggak semua bisa dijawab, dan juga jamaah kita banyak wudunya antri, jadi kita cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.